بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih dalam awal dari bab man tabarraka bisajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab yang membicarakan tentang orang yang mengambil barokah dengan suatu pohon atau suatu batu dan yang semisal dengan keduanya. Beliau Syekh Muhammad Abdul Wahab datangkan ayat untuk terjemah di atas wa qaulillahi ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra. Maknanya yang diinginkan dengan ayat ini Lat dan Uzza dan Manat, mereka ahli jahiliyah mempertuhan Lat dan Uzza dan Manat, yakni sebagai bentuk mengambil barokah dari mereka, dari benda-benda ini, dan sebagai keyakinan bahwasanya inilah syafaat-syafaat mereka. Yang mereka dapatkan adalah syafaat mereka di sisi Allah Ta'ala. Bukan diyakini bahwasanya Lat dan Uzza dan Manat sebagai pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya berupa makhluk. Bukan sebagai keyakinan bahwasanya benda-benda ini memberi rezeki, bisa menolak madarat secara adatnya, tapi dianggap sebagai perantara antara mereka dengan Allah Ta'ala. Dengan dalil yaitu mana budum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Atau ayat yang lain haula'i sufa'una indallah. Haula'i yani berhala-berhala mereka adalah sufa'una indallah. Sebagai penolong-penolong mereka di sisi Allah Ta'ala. Kemudian di sini dibawakan tentang ada dua segi dengan bacaan apa? Lat dibaca takhfif, lat itu aja, dan dibaca tasdid, yakni taknya di tasdid. Maka kalau kita baca dengan bacaan tasdid wa alasaniya, yakni taknya di tasdid. Wa alasaniya di atas segi yang kedua, taknya musaddada. Maka maknanya qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kana rajulan yaluttu sawiqa lil had latta yaluttu lat. Seperti radda yaruddu radun, dalnya di tasdid. Taknya ini huruf yang mudha'af, huruf double. Maka dibaca latta yaluttu. Simpelnya lat. Jadi taknya di tasdid. Ini kan rajulan yaluttu sawiqa lil had. Lat ini dipersembah, diibadai dari selain Allah karena diagungkan, diambil dari jasa-jasanya. Di antaranya adalah yalutus sawi qalil had, sebagai orang yang dulu menjamu orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Al-had yakni orang yang melakukan ibadah haji. Dijamu sebagai tamu yang harus dimuliakan. Maka diberi hak diyafah. Diyafah itu jamuan sebagai tamu. Diyafah ini adalah jamuan untuk tamu. Dan apa yang dibuat yaitu as-sawik. Apa yang dibuat oleh dia adalah as-sawik. Makanan yang namanya sawik. Dan apa itu sawik? Nah, ini kurma yang ditumbuk, dihancurkan, ditambah dengan semacam keju. Maka falamma mata, maka tatkala orang ini yang biasa menjamu para jamaah haji, ketika meninggal, karena mengagungkan dia, orang-orang itu, akafu ala kubri, kuburannya di iktikafi, digandrungi. Digandrungi kuburannya. Karena diagungkan. Yani akafa yakufu. Iqoma di situ. Apa ini iqoma? Berdiam di kuburan tersebut. Dan sepekan, dua pekan, atau semalaman, atau semisalnya. Sebagaimana orang-orang yang gandrungi kuburan. Dia merasa lebih hangat dan lebih empuk tidur di kuburan daripada di kasur. Ini sebagai pengakuan dari sebagian mereka yang pernah taubat dari perbuatan tersebut. Ada seorang yang namanya Mustafa dulu. Dari Kediri. Yang dulunya tidur di kuburan-kuburan orang yang dianggap wali, ini lebih empuk, lebih hangat, lebih tenang daripada tidur di rumah, di kasur. Itu namanya orang yang ikoma ukuf, gandrungi kuburan. Demikian mereka di zaman jahiliyah menyambut seorang yang dulunya, atau mengagungkan seorang yang dulunya menjamu para jamaah haji. Jadi zaman jahiliyah ini adalah mereka melakukan ibadah haji ke Ka'bah. Bukan berarti mereka itu muwahhidin, tapi musyrikin. Bahkan di Ka'bah dipasang apa, banyak berhala. Bahkan tawaf mereka juga, di antara mereka tawaf yang telanjang. Tawaf telah telanjang. Ibadahnya mereka bersiul. Gimana ayatnya? Ustaz, innama salatuhum wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Ya, ini tidaklah ibadah mereka itu indal baiti, di sisi Ka'bah, melainkan apa? Muka, tepuk tangan, wa tasdiyah. Nah, dan juga telanjang. Ini ibadah mereka di Ka'bah. Ini zaman jahiliyah. Dan tata cara ibadah seperti ini, ya, mengagungkan kuburan seperti mereka mengagungkan Ka'bah, bahkan lebih. Ya kan? Sebagian cerita yang pernah ditulis oleh sebagian muridnya Syekh Mabdul, ketika pergi dakwah menuju ke daerah Parsi dari Afghanistan dan sekitarnya, lewat di apa, perjalanannya lewat Iran. Nah, di Iran kuburnya Khomeini persis, pelaksanaan yang ada di situ persis ketika manusia jamaah haji di Ka'bah, tawaf dan sekitarnya dan lainnya. Cerita akan ditulis. Ditulis semuanya oleh seorang talib yang pernah diutus pergi ke daerah Azerbaijan, daerah Parsi, Afghanistan dan sekitarnya. Berangkatnya melewat, lewat apa? Lewat Iran. Tata cara ibadah seperti itu di negeri kita ini adalah banyak di kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Maka jahiliyah yang dulu pernah diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang pun masih ramai disebarluaskan, dibesar-besarkan oleh kaum muslimin, dibagingi oleh para orang-orang yang punya kekuatan politik. Ini loh ya khuwa yang dikatakan balaya, musibah besar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dan terhadap kaum muslimin. Cuma karena kebodohan manusia, hal tersebut dianggapnya perkara yang tidak tabu, enggak aib. Suatu perkara yang biasa sehingga ditoleransi. Dan yang aib adalah orang yang menjalani Islam dengan upaya untuk sempurnanya Islam, kemurnian Islam. Ini aib. Maka menjadilah din ini din yang gurba di pertengahan kaum muslimin. Din yang benar ini, din yang sahih, din yang asing. Seperti dalam penjelasan kita sekarang ini. Jadi kuburan ini tadi diagungkan. Maka dikatakan bala mama ta'akafu ala qabrihi. Maka tatkala seorang laki-laki tadi yang biasa membuat sabit tadi sebagai jamuan untuk para jamaah haji, ketika dia mati, orang-orang menggandrungi kuburannya, iqamah di kuburannya. Tinggal di situ. Berdiam di situ. Dengan waktu yang sesuai dengan kemauannya masing-masing. Dzakarul Bukhari wa qala Ibn Abbas, Dzakarul Bukhari wa Bukhari menyebutkan perkara ini. Qala Ibn Abbas kana yadus sawika wa samana inda sakhratin wa yasla'u 'alayha. Perhatikan di situ dalam tatanan kaki as-sala atau sila as-saman. Jadi dulu orang tadi dikatakan dia menjual sawik wa saman. Saman adalah apa? Seperti kayak keju. Apa? Samin ya, Pak. Ya, samin. Inda sokhra. Sokhra ini batu besar. Di sisi batu besar. Wa yasla'uhu alaiha. Di sawit tadi dicampur dengan keju tadi di atas. Sokhra di atas. Apa? Batu besar yang sebagai tempat dia hari-hari di situ. Falamma mata dzalika rajulu abadat taqifun tilkal sakhrata idaman li sahbis sawik. Maka tatkala orang tadi meninggal, taqif satu kabilah mengibadahi sakhrata tadi, batu besar tadi, sebagai bentuk idaman pengagungan terhadap pemilik sawik. Ini jangan digoyang-goyang ini. Mungkin suruh beli aja, enggak dibeli-belikan. Pak Bambang suruh, ini enggak jadi. Enggak sepekan, enggak dunung lagi. Baik. Perhatikan. Doaman li sahib sawik. Dikatakan dalam catatan kaki, lihat. Bafin nihaya. Ini nihaya li Ibn al-Asir. Nihaya fi gharibul hadis. Di nama kitab. Sebagian cetakannya ada dua jilid, ada yang lain 5 jilid. As-sala atau sila as-saminu. Wal-Fath al-Bari, surat Samin, jilid yang ke-8. Juz yang ke-8. Atau jilid yang ke-8, halaman 433. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim min tariqi Amri bin Malikin an Abil Jauza. An Ibn Abbas adalah anhuma walafduhu fihi ziyadah. Lafadznya ada tambahan. Wakana yalutus sawiqo alal hajar. Fala yashrabu minhu ahadun illa samina. Jadi adukan apa tadi? Apa? Kurma dengan tepung, dikasih keju. Ini tidaklah ada seorang pun yang minum dari itu tadi, melainkan dia gemuk. fa'abaduhu, maka mereka mengibadahinya. Wakhtulifa fi ismi hadzal rajul, tentang siapa namanya orang ini, ukhtulifa fihi, diperselisihkan di dalamnya. Fa'an mujahidin kana rajulan fil jahiliyati ala sokhratin di ta'if wa'alaiha lahu gonamun fakana yasla'u min man rasalaha. Amin. Ya selalu menrisliha walalam menrisliha namsah. Dari Mujahid dulu orang tadi adalah seorang yang di zaman jahiliyah ala sokhro, tinggalnya di atas batu besar, tempatnya di Taif. Taif nama kota, sebagian kota yang ada di Saudi ada nama kota Taif. Wa alaiha lahu ghanamun, di atas sokhro tadi ada milik dia itu apa? Kambing. Wakana yasla'u min risliha. Jadi naik dari kaki batu tadi. Wa ya'khudhu min zabibit ta'if wal akitti wa yaj'alu minhu haisan wa yut'imu man yamurru bi minan nas. Dia mengambil dari zabib. Zabib itu apa? Anggur yang dikeringkan, yang dihasilkan dari kota Taif. Wal akid itu samin, nampaknya seperti keju. Baya jalumin wa haisan, maka dicampur menjadi makanan yang namanya hais. Waya ta'imu, dan dia memberikan makan siapa yang lewat di situ dari manusia. Halama mata abaduhu wa za'ama ba'dun nas annahu amiru bnu darab, bnu darab intaha mukhtasaran. Maka tatkala dia ini meninggal, orang-orang banyak yang mengibadai dia, menyembah dia. Sebagian manusia menganggap bahwasanya dia adalah Amir bin Darab. Ini nama orang tersebut. Hal ini ada perselisihan tentang siapa nama sebenarnya orang yang bikin sawik tadi. Yang jelas, ringkas dari apa yang mungkin bisa diambil kesimpulan dari pembahasan ini, secara ringkas yaitu orang tadi diagungkan karena jasa-jasa yang pernah diberikan kepada para jamaah haji di zaman jahiliyah. Bentuk pengagungannya sampai diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya termasuk sikap gulu melampaui batas terhadap orang yang dianggapnya soleh atau orang yang punya jasa kebaikan terhadap kaum tertentu. Inilah yang diperangi oleh Islam terhadap perkara hulu melampaui batas. Perhatikan. Wa an mujahidin nahwuhu au nahwahu. Dari mujahid semisal dengan apa yang dibawakan oleh sebelumnya. Wa qala falamma mata abadu, maka tatkala, dan dia berkata mujahid, falamma tatkala dia ini orang tadi meninggal, orang-orang menyembah dia, mengibadahi dia. Rawahu Sa'id bin Mansur. Sa'id bin Mansur pemilik Sunan, yang dikenal dengan sunannya Sa'id bin Mansur. Nama-nama kita seperti ini ya ikhwah harus dikenal. Kita mendengar, upayakan diingat, dicatat sebagai bentuk tambahan ilmu. Wa kadza rawa Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahum abaduhu, mereka mengibadahinya. Wabanau wabinahwi hada qala jama'atun min ahli ilm, dan semisal dengan nukilan tadi juga ada sekelompok dari ahli ilm yang mengatakan sebagaimana riwayat yang telah dibawakan oleh Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya seperti Sa'id bin Mansur. Jadi maknanya mereka mengagungkan orang tersebut dengan pengagungan yang melampaui batas, yakni diibadahi dari selain Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dianggap sebagai bisa mengambil ngalap berkah. Seperti kemarin yang diceritakan, seperti kabuk atin waqabrin wanahwihima atau wanahwiha, seperti sebidang tanah yang dianggapnya keramat, ada berkahnya, maka diagungkan. Dan ini banyak, seperti banyak orang mengagungkan, dengan bahasa Jawa mengagungkan gerumbul. Gerumbul itu pohon besar yang dianggapnya sebagai tempat yang perlu dimuliakan. Sampai enggak berani, enggak boleh dipotong. Beratus-ratus tahun enggak boleh dipotong. Kalau nanti apa? Penghuninya ngamuk. Nah, murka. Nah, ini semuanya sehingga menjadikan orang tadi biar jinnya dan penghuninya enggak ngamuk, maka disembelihkan sapi, kambing misalnya tahunan. Setiap tahun. Jadi ini banyak. Berkata Sadraman bin Hasan qultu la munafata bainal qawlaini. Eh, perhatikan. Itu yang bagus. La munafata, tidak ada saling nafi menafikan antara dua perkataan. Kenapa? Fa innahum abadu sokhrata wal kubra ta'lihan wa ta'diman. Maka mereka pada hakikatnya adalah mengibadai sokhra, mengibadai batu besar tadi, dan juga mengibadai kuburan, ta'lihan wa ta'diman, sebagai bentuk memperilah, mempertuhan sokhra tadi, batu besar tadi, dan mempertuhan kuburan, dan mengagungkan. Ta'lihan, ya, ini dijadikan bentuk peribadatan, diberikan hak-hak untuk ibadah seperti menyembelih dan yang lainnya, diberikan kepada batu tadi dan kuburan tadi. Yang itu semuanya adalah pada hakikatnya murni hanya Allah Subhanahu wa taala. Dialihkan dan dipalingkan untuk selain Allah. Bilbernan. Ngantuk terus, kurang tidur kalau siang. Makanya anak-anak kalau siang itu tidur. Harus diatur jadwalnya. Biar enggak setiap duduk nanti ngantuk. Maka dikatakan wali mislihada, wali mislihada, dengan tujuan semisal ini, lam lam lam ta'lil, wali mislihada. Dan dikarenakan semisal ini tujuannya, semisal tadi diagungkan batu dan kuburan tadi itu, buniyatil masyahidu wal kibabu alal kubur, wattukhidat awsanan. Sekarang kenapa tempat-tempat itu dibangun? Tempat-tempat yang dianggapnya tempat keramat. Dibangun tempat-tempat yang dikeramatkan dan kibab. Kibab itu jamak dari kata kubah. Nah, jadi kuburannya dipasang kubah. Dipasang bangunan yang dibangun dengan bangunan yang megah. Menjadilah masyahid, tempat berkunjung, dijadikan sekarang ini wisata agama. Nah, wisata agama, religi, wisata religi. Waktu khidat awsanan, dan dijadikan awsan wasan, berhala-berhala. Dan ini faktanya di mana-mana, terkhusus di negeri kita ini. Ya kan, di daerah India, Pakistan, Bangladesh, Malaysia dan yang lainnya, kaum muslimin banyak yang terpengaruh dengan fitnah kuburan ini. Maka dijadikan sebagai tempat peribadatan. Yang itu khusus bagi Allah Ta'ala, hal-hal ibadah tadi diarahkan, dipalingkan, diarahkan kepada al-masyahid wal-kibab wal-kuburan tadi. Wa fi bayanu an ahli al-jahiliyah kanu ya'budun al-salihin wal asnama. Dalam kisah ini ada penjelasan bahwa saya dulu ahli al-jahiliyah mengibadai orang-orang soleh dan juga berhala-berhala, patung-patung. Gimana buktinya? Ya'budun al-salihin, ya tadi. Sahibul lat tadi. Sahibul lat tadi dianggapnya dia sebagai orang soleh. Kenapa? Karena dialah orang yang menjamu orang-orang yang melakukan ibadah haji. Kesolehannya tadi itu menjadikan diagungkan oleh orang-orang yang mengetahui tentang kemuliaan dia, maka mereka mengibadahi orang soleh tadi. Jadi kalimat orang soleh di sini, mereka mengibadahi orang soleh, maksudnya adalah tadi, buktinya adalah sahibnya yaitu sahibul lat, dianggapnya sebagai orang yang soleh karena dialah orang-orang yang memuliakan orang-orang yang haji di zaman tersebut. Juga mengibadai al-asnam, patung-patung. Maka di sini dikatakan la munafata bainal qaulaini, ini enggak ada saling nafi menafikan antara dua perkataan. Dan perkara seperti ini sampai hari kita ini masih laris, masih ramai dilakukan oleh manusia. Tempat-tempat yang diagungkan lalu diberikan hak untuk perkara ibadah, itulah dia berhala. Ya kan? Itulah apa sonam. Jadi sonam itu bukan sekedar patung yang dibentuk manusia. Dibahat, dibentuk seperti manusia, tidak. Bahkan sonam tadi adalah karola seperti pohon atau batu atau yang semisalnya yang diagungkan dengan kekhususan yang itu dimiliki oleh Allah Ta'ala. Diberikan kepada benda-benda tadi maka menjadi sonam. Mafhum? Bahkan sonam ini lebih luas daripada itu. Sonam dalam kitabnya Syekh Mukbil, Tuhfatul Mujib. Ya kan? Intikhabat itu termasuk sonam. Belum tahu intikhabat itu sonam. Apa intikhabat? Apa intikhabat? Pemilu itu sonam, kata beliau Syekh Mukbil dalam kitabnya Tuhfatul Mujib. Yang itu sonam, berhala. Ya. Juga dalam kitabnya beliau Syekh Muhammad Aman Jami, Hakikat Demokrasi ya. Ya ini memilih kandidat tadi adalah termasuk memilih berhala. Tuhan dari selain Allah Ta'ala. Seperti hari kita ini heboh dengan apa? Diberikan legalisasi untuk apa? Untuk bebasnya memproduksi khamer dan jual beli khamer. Ribut hari ini. Kita mau heboh di Indonesia sekarang ini. Ya kan? Para DPR dan MPR sidang bikin keputusan untuk legalisasi apa? Miras. Maka mereka adalah berhala, mereka adalah para tawagit. Nah, perhatikan. Jadi anggota-anggota dewan tadi adalah para tawagit. Para togut-togut yang bikin undang-undang dengan semaunya. Nah, sebagai pemimpin negara diminta supaya memberikan legalisasi dilegalkan. Ini ya, kawan. Inilah barokahnya demokrasi. Itu namanya apa? Barokahnya demokrasi. Barokah. Berkah demokrasi adalah seperti itu. Maka mereka ngalah berkah demokrasi. Nah. Dengan bidan-bidan tertentu, dokter-dokter tertentu, maka lahirlah undang-undang. Nah. Dilegalkan apa? Undang-undang miras. Ini ya, bukan ini lebih parah, bahkan ada yang lebih parah sebelumnya. Menyembah selain Allah saja boleh diberikan legalitas. Iya toh? Nah. Maka enggak mengherankan. Baik. Kalau amma al-Uzza. Dan adapun al-Uzza, faqala Ibnu Jarir, kanat sajaratan 'alaiha bina'un wa astarun binakhlatin. Uzza adalah sebagaimana penuturannya Ibnu Jarir At-Tabari mufassir. Dulu dia Uzza ini adalah syajarah pohon. Pohon ini alaiha bina'un. Di atas pohon itu ada bangunan dan ada astar. Astar itu zaman dari kata sitr. Ada gorden-gordennya, kelambu-kelambunya. Binakhlah di suatu pokok pohon kurma. Hah? Nama tempat ya? Ewa, sahih. Bukan, mungkin juga nama diambil dari pohon, nakhlah. Di tempat namanya binakhlatah. Tempat ini baina Makkah wa Thaif. Keberadaan tempat ini adalah antara Makkah dan Thaif. Sahih, aksen saya Mas'ab. Binakhlah nama tempat. Kalau dari sisi bahasanya nakhlatun sepotong pohon kurma. Nakhl, pohon. Bisa satu kebun. Dan misalnya kalau nakhla, sepotong. Lek. Cukup yantah. Kana Quraisy yu'azzimunaha. Dulu Quraisy, kabilah Quraisy mengagungkan, suku Quraisy mengagungkan pohon tadi. Yu'azzimunaha, dan mereka kembali kepada pohon. Pohon itu diagungkan. Seperti di sini, di hadapan sini. Ada pohon besar, apa pohon namanya itu? Pohon kewudi, sebelah selatan di hadapan. Pol gede nih, wis pokoknya. Daerah sini enggak ada pohon sebesar itu. Pohon dandu namanya. Sampai hari ini masih juga ada orang-orang yang masang sajen di situ. Ya kan? Dan menurut ceritanya enggak, orang enggak berani untuk menumbangkan pohon itu sampai sekarang. Enggak ada pohon yang besar di daerah kita ini. Memang kalau kita ke situ, kalau enggak hatinya besar, ngeri. Ngeri, angker. Ya kan? Angker. Dari pohonnya, dari akar-akarnya, dan dandanya, gedenya us. Fadlan. Nah, ini diagungkan. Diagungkan maka dengan bentuk tadi itu memberikan hak-hak ibadah yang itu khusus bagi Allah diberikan kepada pohon tadi yang diagungkan. Seperti di sini. Kisah tentang Quraisy ini dulu. Kama qala Abu Sufyan yauma Uhud, sebagaimana pernyataannya Abu Sufyan ketika perang Uhud sebelum beliau masuk Islam. Sebelum beliau masuk Abu Sufyan masuk Islam. Dia bangga demi mengagungkan pohon tadi. Yaitu yang mereka sebut dengan nama Uzza. Pohon tadi disebut dengan Uzza. Pohon tadi disebut dengan Uzza. Diambil dari kata Al-Aziz, dari nama Allah Ta'ala. Kata Abu Sufyan, lana Uzza wa la Uzza lakum. Kami punya Uzza, kalian enggak punya Uzza. Ya, ini pohon tadi yang diagungkan. Jadi bangga seperti itu. Kebanggaan musyrikin, lana Uzza wa la Uzza lakum. Kami punya Uzza, kalian enggak punya, kata Abu Sufyan mengejek kaum muslimin. Faqala Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah SAW, Kulu Allahu maulana wa la maula lakum. Katakanlah sebagai jawaban terhadap Abu Sufyan, Allahu maulana. Allah adalah yang maula, mana maula? Yang mengatur kami. Yang mengurusi kami. Itu maula. Maula itu maknanya bisa menjadi dua, bisa maknanya abad, bisa maknanya apa tuh? Tuhan. Wala maula lakum. Jadi maula adalah tempat bergantung. Tempat yang dijadikan minta pertolongan itu adalah maula. Ini haknya Allah SWT. Allah adalah tempat kami bergantung, tempat kami memohon, tempat kami berlindung. Kalian enggak punya. Ini jawaban yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat sebagai jawaban terhadap ucapannya Abu Sufyan dikala itu. Warawan Nasa'i wa Ibnu Mardawai ana bitufail ana qala. Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Mardawai dari Abu Tufail. Beliau mengatakan Abu Tufail, lama fataha Rasul sallallahu alaihi wasallam kata bahasa Khalid bin Al-Walid ila Nakhlah. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah. Maknanya menundukkan kota Mekah sebagai satu di antara kemenangan Islam. Yang pamungkasnya Islam menang adalah dengan terbukanya, dikuasainya kaum muslimin terhadap kota Mekah. Beliau mengutus Khalid bin Walid ke Nakhlah, ke tempat tadi yang ada pohon. Yang pohon itu ada bangunannya, ada kelambu-kelambunya. Yang keberadaannya Nakhlah tadi antara Mekah dengan Taif, yang dulu Quraisy mengagungkan pohon tersebut. Diperintah supaya dihancurkan oleh Khalid bin Walid. Wakana pihak Al-Uzza, disitulah dulu ada Al-Uzza. Pihak yakni bin Nakhlah tadi. Di tempat namanya Nakhlah tadi ada Uzza. Yang Uzza tadi adalah pohon besar tadi yang diagungkan oleh Quraisy. Wakana ala salah satu samarot, fakat as-samarot. Mana samarot di situ? Tabakot. Jadi atas ada tingkat. Lalu dipotong per tingkat wahadamal bait, dan Khalid menghancurkan rumah tersebut Alladzikana alaiha, yang rumah itu dulu dibangun untuk pengakuan terhadap pohon tersebut. Suma atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, kemudian setelah itu kalau balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengabarkan kepada Nabi tentang apa yang dilakukan atas utusan beliau. Faqala irji fa innaka lam tasna sai'a wa Khalid. Baliklah engkau. Fa innaka lam tasna sai'an, kau enggak berbuat apa-apa. Bukan itu yang anak inginkan dari apa yang kau kerjakan, bukan itu. Faraja Khalid, maka baliklah Khalid ke tempat tersebut. Falamma absaratuhu as-sadanatu am'anu fil jabal. Wahum yakulun ya Uzza ya Uzza, maka tatkala Khalid balik ke tempat tersebut, ya kan, falamma absarat as-sadana, maka tatkala para penjaga-penjaga berhala tadi itu melihat Khalid, am'anu fil jabal, mereka lari ke gunung. Dan mereka bilang, ya Uzza, ya Uzza. Fata Khalidun fayudha imra'atun uryanatun nasiratu nasiratun sa'roha. Ya kan? Takhfinu turaba ala ra'siha fa'ammaha bisayfi faqatalaha. Maka tiba-tiba didapati oleh Khalid, ternyata seorang perempuan yang telanjang, rambutnya terurai. Di kepalanya apa? Di taburkan apa? Debu-debu. Lalu diserbu oleh Khalid terhadap perempuan tadi itu dengan pedang lah, dan dibunuh. Dibunuh oleh Khalid. Summa raja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, lalu kemudian setelah itu Khalid balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala tilkal Uzza, itulah yang kau bunuh itu adalah Uzza. Qultu, berkata, so tadi, Saudaraman bin Hasan, wa kullu hadza wa ma huwa a'dhamu minhu yaqau fi hadzal azmina inda dara'ihil amwat wa fil masahid. Dan seluruhnya ini, dan apa yang lebih besar daripada apa yang telah disebutkan darinya, terjadi di akhir-akhir zaman ini, atau di zaman yang terjadi, dilakukan di sisi dara'ih, darin dan jamak dari kata dariha. Dara'ih itu jamak dari kata dariha'tun, yakni kuburan. Dilakukan hal tersebut di sisi kuburan-kuburannya orang-orang yang sudah mati dan di sisi tempat-tempat yang dikeramatkan, diagungkan. Dan ini fakta yang diceritakan oleh beliau di sini adalah bukan membesar-besarkan permasalahan. Memang kenyataannya seperti ini. Ini perkara ditulis beliau di negara Saudi sana. Bayangkan. Apakah beliau waktu itu keliling ke India, ke Malaysia, ke Indonesia? Enggak. Ya kan? Apakah Sahabat Rahman bin Hasan waktu itu keliling ke Indonesia menyaksikan hal-hal ini? Enggak. Tapi buktinya sebenarnya seperti itu. Jadi apa yang beliau ceritakan di sekitar Riyadh sana, beliau ini tinggal di Riyadh sana, di Najd. Ya, pada tahun sekian itu. Dan sekarang berapa lama sudah? Ternyata apa yang beliau ceritakan terjadilah di negeri kita ini sejak kita belum lahir sudah. Ada seperti bahkan sampai hari kita ini semakin banyak, semakin banyak. Jadi fakta seperti ini, ya kan? Bukan karena beliau menelusuri singkat cerita. Tidak. Berarti di sekitar sana pun seperti itu, Malik. Belum pusing ngapik, ya Allah, kalian kok muter-muter aja. Malik, belum pusing ngapik. Masa ini wajan, lik, dikini lagi. Wajan tau. Nyantel tau, orang paham. Ya kan? Perhatikan. Seperti inilah ya, yang terjadi. Maka dikatakan, wa kullu hadza, dan seluruhnya ini, wa ma huwa a'dhamu, dan apa yang lebih besar daripada itu, terjadi di zaman-zaman ini, dilakukan di sisi-sisi kuburannya orang-orang yang sudah mati dan di tempat-tempat yang dikeramatkan. Maka dikatakan ya, ini telah dakwah salafiyah menceritakan perkara yang benar-benar butuh untuk diberitakan kepada manusia, dan manusia butuh untuk mengetahui perkara ini. Tapi apa yang terjadi kebalikannya? Nampak manusia apa cuek. Karena bodohnya mereka dari perkara yang benar-benar menguntungkan dunia mereka dan akhirat mereka. Maka bersyukurlah sebagai seorang yang diberikan kemudahan Allah Ta'ala sehingga menyambut dakwah yang mulia ini. Dakwah Salafiyah yang menyebar di penjuru dunia. Bersyukurlah sebagai hamba Allah di tengah-tengah banyaknya manusia yang tersesatkan masih ada sebagian manusia yang diberikan kemudahan Allah Ta'ala untuk menyebut dakwah yang mulia ini dan mudah-mudahan nikmat yang agung ini langgeng sama kita tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati kita. Itu apa? Faedah dari syukur terhadap kebenaran terhadap orang yang mengajarkannya. Ya kan? Berterima kasih kepada orang yang mengajarkannya membawanya. Mudah-mudahan nikmat ini langgeng ada pada kita. Kalau enggak tercabut kadang enggak terasa sehingga toleransi dengan kesyirikan dan bid'ah dan khurafat. Karena kurang syukurnya nikmat yang telah sampai kepada dirinya. Akhirnya dirinya dikorbankan hidup bersama jahiliyah. Maafum ya kawan. Maka jangan cuma utek-utek perkara yang tidak bermanfaat. Utek-utek. Diorek-orek. Ya kan yang ujungnya nanti. Ya kan. Balasannya buruk terhadap dirinya. Sehingga terombang-ambingkan. Tidak punya ketentuan yang baik dalam hatinya. Baik ya kawan. Wa ma manat. Adapun manat. Bagaimana? Bil musallal. Baik. Adapun manat, bahkan bil musallal, misalnya tempat. Kalau manat, dulu adalah tempat namanya musallal. Indah kudait, baina Makkah wal Madinah. Nah, tengok. Tempatnya beda. Kalau tadi, antara Makkah dengan Taif. Ya kan? Uzza tadi. Nah, kalau sekarang ini, manat. Ternyata antara Makkah dengan Madinah. Jadi di beberapa tempat ada hal-hal seperti ini, seperti sekarang ini. Wali di sana, wali di sana, wali di sana, wali di sana. Nah, tempat di sana dikeramatkan, dan macam-macam. Di mana-mana ada. Wa kana Khuza'atu wal Ausu wal Khazraju yu'addimunaha wa yuhilluna minha lil hajj. Dulu banyak Khuza'ah dan Aus wal Khazraj ini adalah kabail. Suku-suku. Mengagungkan manat ini. Wa yuhilluna minha lil hajj. Antum tahu mana yuhiluna ihlal talbiyah. Allahumma labbaik, Allahumma labbaik, labbaik, Allahumma labbaik. Ini dari situ. Dan talbiyahnya adalah talbiyah untuk berhala tadi. Coba bayangkan. Yuhiluna min halil hajj. Ketika mereka mau melakukan ibadah haji. Nah, talbiyahnya dimulai dari tempat namanya musallal. Yang di situ ada berhala namanya manat. Coba bayangkan. Nah kalau orang sekarang seperti itu juga mirip-mirip. Ya kan? Mau pergi ke Tanah Suci, ke Mekah, nah, mengagungkan kuburan-kuburan dulu. Pulang dari sana juga gitu kuburan yang diagungkan. Menyembelih untuk yang dikubur. Seharusnya menyembelih untuk menjamu tamu-tamu, sebagai bentuk syukur selamat dari safar. Yang ini ada sunnahnya. Malah yang dilakukan adalah selain daripada itu. Paham ya, kawan? Bagaimana yang jelaskan oleh Syekh Muhammad Jam dan kitabnya beliau usul apa salah satu usul. Jadi para jamaah haji pulang dari haji ke kuburannya beliau sapi nyembelih kambing. Ya seharusnya di rumah disembelih untuk tamu-tamu sebagai sambutan menyambut tamu karena pulang dari safar selamat. Tapi dilakukan adalah beda. Nah, kalau dikatakan yuhilluna min halil hajj wa aslu istiqaqiha min ismillahi al-mannan. Manat tadi, manat. Asal pengambilan nama manat adalah dari nama Allah al-mannan. Wa kilali, apa ini? Likasrati ma yumna ayyura. Ada yang mengatakan, karena banyaknya apa yang ditumpahkan berupa darah di sisi berhala tadi. Ya kan? Untuk tabaruk dengan berhala tadi maka dikatakan manat dari apa? Likasrati mayumna. Yani yurok. Karena yurok ditumpahkan. Jadi aroko yuriku irokata irokotan. Ditumpahkan. Ini banyak hewan-hewan yang disembelih di tempat tersebut untuk bertabaruk dengan berhala tadi, maka dinamai dengan manat. Ini juga ada yang menceritakan seperti itu. Jadi maka itu penjelasan ini dibawakan oleh beliau Syaikh Darman bin Hasan untuk menyesuaikan maksud yang diinginkan oleh pembikin bab, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bab bun man tabarraqa bisa jarotin aw hadarin wa nahwi hima. Jadi antara matan ataupun antara judul dengan penjelasannya pas persis mengena. Jadi itulah yang diinginkan oleh mereka. Dan ini yang seharusnya diceritakan dalam mimbar-mimbar Jum'ah, biar kamu muslim itu tahu. Ya kan? Bukan kok kita syukur tentang rububiyah, turun hujan, kita syukur. Nah, itu. Ya kan? Bersih-bersih untuk Agustusan, sebagai syukur. Nah, jadi tentang syirik mereka enggak paham. Qala Al-Bukhari rahimahullah fi hadis Urwata an Mus'ana Aisyah radhiyallahu anha, innaha sanamun baina Makkah wal Madinah. Berkata Al-Bukhari rahimahullah dalam hadisnya Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya manat innaha yani inna manata, nah gitu, bahwasanya manat adalah sonam, patung yang ada di antara Mekah dengan Madinah. Qala Ibnu Isham, Bapak sallallahu alaihi wasallam aliyan fadama amal fatah. Berkata Ibnu Isham, siapa Ibnu Isham? Pemilik kitab sejarah Sahibut Tarikh itu Ibnu Isham. Dan yang lainnya, nama-nama yang telah kita sebutkan itu adalah nama-nama pemilik kitab sejarah. Dalam buku sejarah kitabnya Ibnu Isham diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW mengutus Ali untuk menghancurkan manat tadi ketika apa tahun buka Mekah, Fathul Mekah, ketika Mekah dikuasai kaum muslimin. Di antara misi yang mulia adalah menghancurkan manat tadi. Paham? Inilah di antara bukti-bukti Islam itu menang dan jaya syirik di apa? Di bumi hanguskan. Tempat-tempat yang dijadikan peribadatan untuk selain Allah dimusnahkan. Ini baru Islam itu benar-benar zahir, nampak ada kemenangannya. Bukan kok Islam menang melalui media demokrasi. Itu bukan menang, itu cerita konyol. Nah, berarti kan itu. Kenapa? Karena dengan demokrasi itu semua kesyirikan semakin marah. Ibaratnya ya di terik panas matahari membawa bensin sama membawa kayu bakar. Nah, itu. Semakin membara. Oleh itu dengan media-media syirik ini semakin membara kesyirikan yang lain. Baik. Perhatikan situ. Bagaimana ayat kama qala al-Qurtubi, bagaimana ayat tadi mana? Afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra, maka makna ayat ini anna fiha hadfan taqdiruhu afara'aytum hadhil aliha ana fa'at am darrab hatta takuna suraka alillahi ta'ala. Maka kata Imam Qurtubi bahwasanya makna ayat ini di dalamnya ada hadf, apa makna hadf? Mana hadap Zakaria? Anna fiya hadfan. Mana hadap itu? Ada yang dibuang kalimatnya, yaitu afara'aytumul Lata wal Uzza wa mana salisul ukhramanya afara'aytum hadil aliha anna fa'at aw darrab hatta takuna syuraka'a lillahi ta'ala. Akhbiruni, beri kabar kepada aku tentang berhala-berhala kalian ini, apakah bisa memberikan manfaat atau memberikan madarat sehingga berhala-berhala ini menjadi sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala. Nah, ini. Jadi maknanya adalah istifham ingkari, bentuk pertanyaan yang maknanya adalah pengingkaran. Coba kalian kabarkan kepada kami tentang berhala-berhala yang kalian ibadah dari selain Allah itu, bisakah memberikan manfaat ataukah bisa memberikan madarat? Kok sampai menjadi sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala? Nah, kalau sekarang ini juga seperti itu, duit dikumpulkan dari rupiah ke rupiah, dari ribu ke ribu, dari sampai terkumpul untuk sanggung gandrungi kuburan, gandrungi kuburan. Ayo tengok. Waqauluhu alakumuz zakaru walal unsa. Alakumuz zakaru walahul unsa. Apakah yang milik kalian itu yang lanang, yang jantan, dan miliknya Allah itu adalah yang betina? Kalau Ibnu Katsir, taj'aluna lahu waladan wa taj'aluna waladahu unsa. Taj'aluna lahu waladan wa taj'aluna waladahu unsa. Kalian mengklaim Allah itu punya anak, tapi anak itu wedok. Kalian mengklaim Allah itu punya anak, tapi anaknya bukan putra tapi putri. Wa takhtaruna lakum dzukura. Sing lanang popek, ini anak lanang kanggone untuk kalian, kalau anak wedok kanggone apa untuk Allah Ta'ala. Maka itu qulutil kaidan kismatun diza. Jadi kalau begitu adalah pembagian yang curang. Ai jaurun wa batilatun, pembagian yang curang dan batil. Bagaifa tuqasimuna rabbakum adil kismatal lati law kanat baina makhluqina kanat jauran wa safahan. Wa safahan bacaannya. Wa tunazzihuna anfusakum anil ina fa tajalunahunna lillahi ta'ala. Maka bagaimana kalian membagi rob kalian dengan pembagian ini? Seandainya pembagian ini pun untuk antara para makhluk, sungguh ini adalah pembagian yang curang dan pembagian yang bodoh. Yaitu kalian mensucikan diri-diri kalian dari anak-anak yang betina, anak yang perempuan. Dan yang perempuan kalian berikan kepada Allah Ta'ala. Waqulu in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum. Waqulu in hiya, sesungguhnya nama-nama itu adalah cuma sekedar nama yang kalian namainya bapak kalian, namanya kalian dan bapak kalian. Itu cuma nama yang berangkat dari kalian sendiri dan bapak-bapak kalian. Ayam mintil ke anfusikum, cuma dari kalian sendiri. Allah enggak pernah mengizinkan untuk memberikan nama-nama tersebut. Manzallahu bi amil sultan, enggak pernah Allah menurunkan hijjah atau sunnah untuk apa pembentukan nama-nama tadi. Ayo, enggak pernah menurunkan hujjah. Sultan adalah hujjah. Iyatabuna ila dhon, tiada lain mereka, tidaklah mereka mengikuti kecuali dhon. Yani, ini adalah in mana bana nafi. Ini mana bana nafi. Tidaklah mereka itu mengikuti kecuali dugaan saja. Ailaisa lahum mustanadun illa usnudunihim bi'abaihim alladzina salaku hadal maslak al-batil qablahum. Ini mereka juga punya sandaran melainkan dugaan baik mereka dengan bapak-bapak mereka, yang mana bapak mereka menempuh jalan batil ini sebelum mereka, sebelum anak-anak mereka. Ini ikhwan. Dan inilah yang perlu disadari, seharusnya manusia itu diingatkan, disadarkan dari kegelapan hati mereka. Dugaan dengan dugaan yang menduga bahwasanya itu adalah kebaikan dari nenek moyang mereka, ternyata isinya apa? Kufur dan syirik, bid'ah khurafat dan maksiat dan dosa, dan seluruh perkara-perkara mungkar tercampur aduk di sana. Maka semoga saja Allah menyelamatkan kita semuanya dari petaka ini, bencana ini, ya kan, yang dipimpin oleh para orang-orang yang punya kekuatan dalam politik dan juga kekuatan dalam sisi ideologi. Sisi keyakinan, sehingga dipercaya oleh manusia dalam kesesatan mereka. Saya ikhwan, kita cukupkan dulu dan kita sambung pada waktu yang datang. Alhamdulillah, mencapai dulu.